Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin. وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyara al-muslimina wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita kemudahan untuk menyelesaikan poin yang masih tersisa terkait dengan nawaqidul Islam. Dan telah berlalu 3 pembatal keislaman dalam majlis. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini. Dan kita masuk kepada poin yang keempat dari pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Qala ar-rabi rahimahullahu ta'ala, mani taqada anna gaira hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi au anna hukma gairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafirun. Yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum selain hukum beliau lebih baik dari hukum beliau alaihi salatu wassalam, seperti orang yang mengedepankan hukum tagut atas hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, termasuk dari sebab kekufuran seseorang yaitu bila meyakini hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala amrun mubah, meyakini bahwa ini perkara yang boleh-boleh saja, maka dia kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Mengatakan dan meyakini boleh-boleh saja seseorang berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengatakan berhukum dengan hukum syariat boleh-boleh saja, dia tidak meyakini tentang wajibnya barakallahu fik. Bahkan dia meyakini boleh-boleh saja sebagaimana bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lalu mana yang dimaksud dengan hukum tagut? Hukum tagut adalah hukum yang diundang-undang yang dibuat oleh manusia menyelisihi hukum Allahu Jalla Subhana, maka ini disebut barakallahu fikum dengan hukum taghut. Undang-undang yang dibuat oleh manusia barakallahu fik menyelisihi hukum Allahu Jalla Subhanahu wa taala, maka hukum tersebut barakallahu fikum disebut dengan hukum taghut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwa terjadinya pengkafiran terhadap saudaranya semuslim karena tidak bisa membedakan mana dia aturan yang dibikin oleh manusia yang boleh kita berjalan di atasnya dan mana aturan yang dibikin oleh manusia yang tidak boleh kita berjalan di atasnya. Selama aturan yang dibuat oleh manusia itu bertentangan dengan hukum Allahu Jalla Subhana, maka itu barakallahu fikum disebut dengan hukum taghut rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk kita mengetahui hukum itu keluar menjadi hukum taghut, kita mendengarkan definisi Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang apa yang dimaksud dengan taghut. Taghut adalah kullu ma tajawaza bihil had min ma'budin au matbu'in au muta'in. Sikap melampaui batas dalam keadaan dalam perkara ma'bud, matbu yang diikuti, yang disembah atau yang ditaati, maka itu disebut dengan definisi taghut. Wa ru'usuhum, pimpinan-pimpinan taghut itu ada lima, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih, imam pimpinan taghut barakallahu fikum. Yang kedua, man da'a ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak orang lain untuk beribadah menyembah dirinya, maka dia adalah taghut. Wa man ubida fa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridha disembah, maka dia adalah taghut. Sudah berapa? Tiga. Yang keempat, man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut, siapa saja yang berhukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia adalah taghut. Yang kelima, manidda'a syai'an min ilmil ghaibi, siapa saja yang mengaku dan mengerti ilmu ghaib, maka dia adalah taghut barakallahu fik. Pimpinan taghut rahimani wa rahimakumullah ada lima. Pimpinannya yang paling tinggi adalah iblis laknatullah alaih barakallahu fikum. Sekarang, bagaimana kalau seseorang terjatuh di dalam berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, apakah kafir hukumnya? Maka jawabannya fihi tafsil, ada rinciannya rahimani wa rahimakumullah. Undang-undang yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala maka itu adalah undang-undang tagut. Bagaimana hukum seseorang bila dia berhukum dengan hukum tagut tersebut? Maka jawabannya barakallahu fikum fihi tafsil. Ada rinciannya. Rincian yang pertama, kalau dia meyakini bahwa hukum tagut itu lebih baik daripada hukum Islam, hukum Allah Jalla wa'ala, lebih baik daripada hukum Allah Jalla wa'ala, atau dia meyakini lebih pantas dan lebih patut daripada hukum Allah Jalla wa'ala, atau dia meyakini sama derajatnya hukum Allah Jalla wa'ala dengan hukum tagut ini, maka orang yang berkeyakinan demikian itu barakallahu fikum, dia kafir keluar dari Islam karena keyakinannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menyamakan ini boleh, boleh saja. Hukum syariat ya boleh, boleh saja. Kan tujuannya adalah menyelesaikan persoalan. Berarti seseorang bisa saja berhukum dengan hukum tagut, berhukum dengan hukum syariat Islam, maka orang ini dalam pandangan agama dihukumi kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Bagaimana kalau dia meyakini hukum atau undang-undang tagut ini lebih baik daripada hukum Islam, lebih pantas untuk diterapkan di abad-abad ini, maka dia kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang kedua, apabila dia melaksanakan hukum tagut itu lihawa fi nafsihi, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, atau jahila bima anzalallah, dia jahil tentang hukum yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, bersamaan dia meyakini bahwa hukum Allah lah yang benar dan wajib untuk dilakukan, orang yang seperti ini telah melaksanakan kabair az-dzunub, dosa-dosa besar. Barakallahu fik. Disinilah makna ucapan Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala an, al-kufru duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, ai kufrun asghar, perbuatannya kufur, namun orang yang melaksanakan tersebut tidak terhukum menjadi kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ketika barakallahu fik tidak bisa membedakan kedua ini, disitulah letaknya hukum takfiriyah, pengkafiran kepada saudaranya kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kaum yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan Muawiyah, dan juga barakallahu fikum di saat itu bersama Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum, orang yang berpegang dengan satu ayat di dalam Al-Quran terkait dengan permasalahan hukum. Barakallahu fik. Inil hukmu illa lillahi, tidak ada hukum kecuali miliknya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalimat atau ayat Al-Quranul Karim inil hukmu illa lillahi, ayat ini untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dengan ayat di dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillahi. Kedua, orang yang tersalah di dalam menerapkan ayat ini, yaitu orang yang tekun membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tinggi tingkat ibadah solatnya, ibadah puasanya, barakallahu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan kepada mereka yang salah menerapkan ayat ini dengan mengatakan, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka, mereka tidak memahaminya. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menimpali syiar inil hukmu illa lillah yang mereka jadikan alat untuk menghukum kafirnya Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kalimatu haqqin wa yuridu biha wa yuriduna bihal batil. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ayatnya benar, tetapi yang mereka inginkan dari ayat ini adalah kebatilan. Kata Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Ketiga, setelah mengerti jati diri mereka, mereka yang telah tersalah, kenapa mereka salah memahaminya? Barakallahu fiik. Sebelum barakallahu fiikum saya menyampaikan kenapa mereka salah dan keliru memahaminya, kaum yang disebutkan kuat ibadahnya ini telah disinyalir kemunculannya oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kekuatan penuh 6000 orang muncul di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Merekalah yang disebut dengan kaum Khawarij. Kenapa mereka tidak mampu menerapkan dengan benar sepotong ayat inil hukmu illa lillah, aina'am ayat inil hukmu illa lillah? Kita akan mengerti jawabannya dalam riwayat Imamun Nasa'i rahimahullah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an meminta restu, izin dari sang khalifah untuk mendatangi kem-kem mereka. Ali bin Abi Thalib awalnya tidak memberikan restu, ketakutan jikalau kaum itu membunuh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Maka barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib akhirnya merestui Abdullah ibnu Abbas mendatangi kem mereka, dan mereka di saat itu dalam kondisi kailulah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur sesaat sebelum zuhur, barakallahu fik, kailulah. Lalu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terjadi dialog dengan mereka, Abdullah ibnu Abbas. Catatan yang diberikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jitu, saya datang min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak menemukan seorang sahabat pun bersama kalian. Saya tidak menemukan seorang sahabat pun bersama kalian. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ma'asyiral muslimin, dia masih hidup di masa sahabat barakallahu fikum kaum khawarij. Mereka tersesat dengan satu ayat, inil hukmu illa lillah, sampai mengkafirkan saudaranya semuslim dan menghalalkan darah saudaranya semuslim. Barakallahu fiik, disebabkan karena tidak mengikat diri dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat masih hidup di tengah mereka, namun mereka keluar mencoba untuk memahami ayat inil hukmu illa lillah. Ternyata mereka terjerongkok ke dalam api neraka. Rasulullah mengatakan tentang mereka, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja di masa sahabat masih hidup, seseorang bisa tersesat ketika keluar dari pemahaman mereka-mereka, bagaimana sekarang kita ini? Barakallahu fikum. Maka ketika dia tersesat di dalam memahami ayat ini, tersesat pula memahami ayat-ayat yang terkait dengan ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sudah tersesat di dalam memahami ayat yang satu tadi di atas, antum menyangka mereka akan selamat perjalanannya. La. Kesesatan itu akan melahirkan kesesatan keberikutnya. Tersalah di dalam mendudukkan dan memahami ayat Al-Quranul Karim. Kemudian, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bersusulan dengan itu, mereka mengangkat ayat-ayat jihad melawan saudaranya muslimin yang sudah keliru di dalam menerapkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Keliru pula di dalam memahami dan menerapkan ayat-ayat jihad dan nas-nas yang terkait dengan jihad di jalan Allah Jalla Subhanah. Maka oleh karena itu barakallahu fiik, kesalahan itu jangan kemudian dibiarkan beranak pianak. Dosa dan kemaksiatan itu jangan dibiarkan melahirkan dosa keberikutnya. Kita harus segera menutupnya barakallahu fiik, agar kita menyadari sekarang siapa saja yang keliru langkahnya di dalam meniti jalan keselamatan di atas manhaj ini, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah, akan melahirkan kekeliruan yang keberikutnya, kekeliruan yang keberikutnya, kekeliruan yang keberikutnya. Hukuman barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa ya akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita dan terus menganugerahkan kita dari kesesatan, dan menganugerahkan kita untuk selalu terikat di dalam agama ini dan bermanhaj ini dengan barakallahu fikum para pendahulu kita yang soleh dan ulama-ulama ummah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, perjalanan peristiwa kesesatan kaum khawarij cukup menjadi pelajaran emas bagi kita, bahwa kesesatan itu bila tidak segera, kekeliruan dan kesalahan bila tidak segera bertaubat darinya, akan melahirkan kekeliruan dan kesalahan yang berikutnya. Biar kita berhati-hati barakallahu fiik. Sebagaimana az-zanbu yaksibud zanba, dosa itu akan melahirkan dosa keberikutnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang terkait barakallahu fikum dengan poin yang keempat. Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita barakallahu fikum tentang hukum yang diturunkan. Bagaimana hukum orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tadi kita sebutkan ada rinciannya. Oke. Gimana rinciannya tadi? Hukum orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rinciannya? Pertama, kalau dia meyakini hukum Allah itu lebih baik, hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia meyakini sama, hukum Allah dengan hukum selain Allah Jalla wa'ala, karena tujuannya ingin menyelesaikan persoalan. Bisa selesai dengan ini, bisa selesai dengan ini, boleh-boleh saja. Gimana? Kafir kalau dia menyamakan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rincian yang kedua. Karena kejahilannya, karena hawa nafsunya. Aywa. Melaksanakan dosa besar. Tidak kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tayyip, kita langsungkan barakallahu fikum al-khamis yang kelima. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Subhanallah. Barang siapa yang membenci sedikit pun dari syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melaksanakan syariat itu, maka dia telah kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Gampang untuk diingat. Membenci barakallahu fikum apa yang datang di dalam agama ini, walaupun dia melaksanakannya, maka dia kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Bagaimana kalau seorang benci terhadap jenggot? Lihya. Hah? Gimana barakallahu fik? Menyebabkan dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Benci terhadap amalan sunnah. Memotong kuku. Benci sekali. Kalau melihat orang yang pendek-pendek kukunya. Rahimani wa rahimakumullah. Kebencian itu menyebabkan dia kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Subhanallah ya ikhwan. Berarti syariat yang datang dari Allah Jalla wa'ala tidak boleh kita ganggu gugat. Sudah disebutkan tadi pada salat subuh dalam nasihat, kita harus taslim menerima barakallahu fikum ala ra'si wal ain. Kedua, sesuatu yang kita belum sanggup melaksanakannya, jangan sampai kita membencinya barakallahu fikum, apalagi mencelanya. Jangan sampai kita membencinya syariat yang kita belum sanggup melaksanakannya. Dan jangan sampai kita mencelanya rahimani wa rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan syariat engkau. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa ya akhwati hafizani wa hafizakumullah, tidak ada sekecil syariat yang datang dari Allah Jalla wa'ala kemudian berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak ada ya ikhwan. Gimana Pak Ustaz terkait dengan syariat poligami misalkan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah, padanya hikam bagi kaum wanita barakallahu fikum. Namun karena kaum wanita itu tidak menerima dengan lapang dada ketika tidak mampu, keluarlah kebencian padanya, keluarlah celaan padanya, ini yang berbahaya. Semestinya, kalau engkau belum mampu, wahai kaum wanita, untuk kemudian melaksanakannya, minta kepada Allah Jalla wa'ala, bukan memunculkan kebencian terhadap syariat ini, dan bukan pula mencela dan mencaci makinya, barakallahu fik, engkau meminta kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, berikan saya keridhaan untuk menerima syariatmu. Dan saya yakin bahwa dalam semua syariatmu padanya hikmah bagi kaum lelaki dan bagi kaum wanita. Kan begitu semestinya. Tapi anda gak wanita yang mau berdoa demikian? Hah? Antum yang lebih mengerti istri-istrinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya, jangan apapun yang datang dari Allahu Jalla wa'ala yang itu merupakan syariatnya, itu untuk kemaslahatan hamba-hambanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya, barakallahu fiik, tetapi hamba-hamba itulah yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri, kata Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, terkait dengan al-khamis, tadi saya mengingatkan, siapa saja yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melaksanakannya, maka jiwa ketidaksukaan dan kebenciannya menyebabkan dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana cara kita? Kita harus banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Bila ada syariat yang kita tidak mampu melaksanakannya, minta doa diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kita langsungkan. As-sadis yang keenam, manistahza'a bisyai'in min dini rasuli au thawabillahi au iqabihi kafara. Barang siapa yang mencela, merendahkan sesuatu dari agama, apakah dia mencela pahalanya atau mencela hukumannya, maka dia telah kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wad dalil qawlu ta'ala, dalil yang menjelaskan demikian, barakallahu fik, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jika engkau bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami cuma berdalam-dalam dan bermain-main saja ya Rasulullah. Kami cuma main-main saja, tetapi bermain dalam mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan jawaban. Qul, katakan wahai Rasul Allah, apakah kepada Allah Jalla wa'ala ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mencela? Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Jika kami memberi maaf terhadap sekelompok dari kalian, kami juga akan mengazab sebagian mereka disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Dengarkan sebab turunnya ayat ini. Disebut dengan sebab nuzul ayat, barakallahu fikum. yaitu sekelompok yang berangkat berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Wahum muslimun, mereka adalah orang-orang Islam yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah majlis. Di sebuah majlis barakallahu fik sara yaqulun. Mereka kemudian bercakap-cakap dan berbincang-bincang. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula akdzab alsinah wa arghab butunan wa ajba'in wa ajbana indal liqa ya'nauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Mereka berbincang, bergurau, bermain-main. Mereka mengatakan, tidak ada orang yang paling barakallahu fikum jelek akhlaknya dari orang qurra'ina yang banyak menghafal Al-Quran. Qurra' yang dimaksud di sini Rasulullah dan para sahabatnya, pendusta lisannya, coba antum bayangkan, kuat makan, besar perutnya, pengecut ketika bertemu sama musuh. Subhanallah ya ikhwan. Dia berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar celaan ini dari lisannya barakallahu fi. Maka bersama orang ini ada pemuda murka dan marah di majlis tersebut. Segera berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera dia berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melaporkan ucapan-ucapan di majlis tersebut. Ternyata sebelum sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahyu sudah turun lebih dahulu. Sebelum pemuda ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah jalla wa ala telah turun terlebih dahulu memberitahukan hukum mereka-mereka yang bercakap-cakap di majlis tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang baru kita bacakan barakallahu fi. Lalu kemudian salah seorang dari mereka barakallahu fi mencoba mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai mereka mendatangi Rasulullah ya'tadzirun. Mereka minta maaf atas perilaku mereka tersebut. Berbincang di majlis, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai salah seorang dari mereka menggantung diri di buntut barakallahu fikum tunggangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihempas batu, dihempas kiri kanan. Dia meminta udzur, ya Rasulullah, kami tidak mengucapkan demikian, cuma bersenda gurau saja, bermain-main saja. Rasulullah tetap membacakan firman Allah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingat, karena ada syubhat dilontarkan terkait dengan persoalan ini barakallahu fik, dia tidak dihukumi kafir kecuali apabila dia meniatkan di dalam hatinya abadan. Sebelum kita menyebutkan syubhat ini barakallahu fikum, ada syubhat yang dilontarkan terkait dengan pelecehan dan penghinaan terhadap hukum-hukum syariat. Mereka menganggap hukum-hukum syariat itu adalah kusyur. Tahu kusyur ya? Kulitnya agama. Hukum jenggot, hukum barakallahu fikum cadar, hukum ini mereka masukkan ke dalam kusyurnya agama. Lebih jelek lagi, akidah dan tauhid. Mereka masukkan dalam kusyurnya agama. Lalu inti sari agama menurut mereka adalah iqamatud daulah islamiyah. Menegakkan daulah islamiyah atau dengan istilah lain tauhidul hakimiyah. Ini barakallahu fikum menjadi inti sari agama menurut mereka barakallahu fikum. Setelah melecehkan syariat ini dengan pelecehan yang sangat, lalu kemudian juga tidak lupa merendahkan dan melecehkan ulama syariat ini dengan mengatakan mereka adalah ulama haid wan nifas. Tahu artinya ulama haid dan nifas? Ulama ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ulama haid wan nifas. Berbicara tentang haid, hukum nifas, pelecehan terhadap ulama sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'lamu rahimakumullah. Terjadinya pelecehan terhadap ulama dan syariat Allahu Jalla wa'ala disebabkan karena kesesatan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan atau mengatakan termasuk dalam pelecehan di saat mengatakan hukum ya memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, hukum barakallahu fikum mencabut bulu abab ketiak, itu adalah kusyurnya agama. Maka ini kusyur artinya kulitnya agama. Maka ini termasuk dalam al-istihza, mencela agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu barakallahu fikum, beliau menyebutkan kalau seseorang terjatuh di dalam penyelisihan karena hawa nafsunya, maka dia tetap wajib untuk menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia terjatuh di dalam penyelisihan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dia wajib untuk menghormati syariat tersebut. Jangan dia mencelanya. Jangan dia menghinakannya. Jangan dia merendahkannya. Barakallahu fi. Karena bila sampai dia terjatuh di dalam dosa menyelisih syariat, lalu dia menghina syariat tersebut, menghina pahala padanya, menghina hukuman bila menyelisih, maka dia akan menjadi kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Ayat yang dibawakan oleh Al-Musannib untuk menjawab syubhat. Syubhat yang dilontarkan adalah seseorang tidak dihukumi dengan ucapannya kecuali kalau dia meyakini dan berniat mencela syariat Allah Jalla wa'ala. Maka dibantah dengan peristiwa turunnya ayat Al-Quranul Karim. Dia berucap dengan mulutnya dan dia mengatakan kami cuma bermain-main saja, bersenda gurau, tetap dihukumi kafir oleh Allah Jalla Subhanahu. Banyak enggak saudara kita kaum muslimin mencela wanita yang menjaga auratnya? Banyak apa tidak? Banyak barakallahu fikum. Husnudzan bahwa mereka dalam keadaan jahil, tetapi dia dalam bahaya yang sangat barakallahu fi. Antum yang memelihara jenggotnya, kemudian mengangkat kainnya di atas mata kaki, ada yang mencela atau tidak? Banyak barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal mencela syariat Allah Jalla wa Ala akan menyebabkan seseorang itu kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Namun ulama kita telah membahas, saya ulangi kembali, termasuk dari mawani'ut takfir, seseorang itu dihukumi atau tidak dihukumi kafir bila melakukan kekufuran apabila dia melaksanakan kekufuran itu karena perbuatan al-jahal, kejahilan. Masih ingat enggak pembahasan di depan? Kejahilan menjadi uzur untuk diberikan maaf kepada seseorang. Tapi bila kejahilan itu disebabkan oleh tiga hal, tidak dimaafkan lagi oleh Allah Jalla Subhanah. Siapa yang akan menyebutkan tiga hal tersebut? Naam. Pertama al-i'rad. Kedua at-tafriyat. Ketiga al-kibru barakallahu fi. Jazakallah khair. Bila kebodohannya itu disebabkan karena i'rad, berpaling, tidak mau belajar agama Allah Jalla wa'ala, kebodohan tidak akan lagi dimaafkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Kedua, bila kebodohan itu disebabkan karena tafriq, meremehkan, mengentengkan ilmu agama, maka kebodohan dia terhadap syariat tidak dimaafkan lagi oleh Allah Jalla Subhanahu. Yang ketiga, apabila dia bodoh dalam hukum agama karena punya sifat dan jiwa kesombongan, maka kebodohannya ini tidak akan lagi menjadi alasan untuk dimaafkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum. As-sabi yang ketujuh dari pembatal-pembatal keislaman, yaitu as-sihru, ilmu sihir. Beliau menyebutkan yang banyak terjadi dan diterapkan di masa beliau. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh, wa minhu as-sarfu wal 'athfu. As-sarfu adalah sihir untuk memisahkan antara suami istri yang baik, yang bagus. Karena hasad, dia menyihir suami istri tersebut sehingga sang suami benci terhadap istrinya. Sang istri melihat suaminya tadinya gagah ganteng, teng. Loh, kok seperti maaf-maaf binatang dilihat, monyet misalkan. Muncul kebenciannya, yaitu sihir barakallahu fi. Sihir itu ada di antaranya adalah tujuannya melakukan pengerusakan hubungan antara suami dan istri barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan as-sarf untuk memisahkan antara suami dan istri barakallahu fikum yang saling cinta mencintai karena Allah Jalla Subhanah. Wal-atafu sebaliknya, membuat lengket barakallahu fikum, tetapi dengan ilmu sihir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu ini disebut dengan apa? Pelet. Subhanallah. Kalau antum gagah-gagah seperti ini, butuh enggak pakai ilmu pelet? Enggak perlu kan? Tetapi dulu karena kita bodoh, enggak pede, kita harus pakai wal-iyazubillah hal-hal yang seperti itu. Melet wanita barakallahu fikum. Padahal kaum lelaki itu bagaimanapun tetap dikejar oleh kaum wanita, kan begitu? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, faman fa'alahu aw radhiya bihi kafara. Barang siapa yang mempraktikkannya atau dia ridha dengan ilmu sihir tersebut, maka dia kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, berbicara tentang sihir, beliau barakallahu fikum mengambil contoh pelet. Sihir untuk memelet, menjadikan orang cinta atau merusak hubungan orang lain, maka ini adalah penampilan yang banyak terjadi di masa beliau, sehingga beliau angkat di permukaan. Barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita sebutkan tadi, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa keberadaan ilmu sihir itu untuk merusak hubungan antara sang suami dengan barakallahu fikum istrinya. Sebagaimana pengerusakan suami dan istri merupakan sasaran yang paling tinggi yang ingin dicapai oleh iblis laknatullah alaih. Rawal Imam Muslim fi sahihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Dzar, sesungguhnya iblis, inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, dan dari singgasana ini mengutus bala tentaranya. Barakallahu fik. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Datang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melapor, dia mengatakan, fa'altu kada wa kada, saya telah melakukan demikian-demikian. Tidak disebutkan apa bentuk perbuatan pengerusakan bala tentara iblis ini. Kata iblis, anda belum berbuat sesuatu. Allah. Datang yang kedua, melaporkan, saya telah melakukan demikian-demikian. Iblis mengatakan, anda belum melakukan sesuatu. Yang ketiga, ma taraktu bainahu wa bainam ru'atihi illa farraktuhu. Satu bagian atau kelompok yang lain mengatakan, saya tidak membiarkan dia dan istrinya kecuali aku cabik-cabik urusannya. Inilah yang didekatkan kedudukannya oleh iblis laknatullah alaih. Subhanallah, barakallahu fik. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga antum bisa menyaksikan, kecil permasalahannya, cuma gara-gara garam, kurang garam, bisa meledak Irak dan Iran. Perang. Dari mulut. Kedua, barakallahu fikum, sudah tidak cukup dengan mulut. Tangan, buang ini, buang sana. Padahal kalau dia makan masakan temannya kurang garam, zen, mantap. Tapi istrinya, betapa besar barakallahu fikum perbuatan iblis dan bala tentaranya untuk melakukan pengerusakan. Maka oleh karena itu, selesaikan semuanya dengan ilmu agama. Wahai seorang suami, kalau anda tidak selera memakan makanan masakan istri engkau, tidak boleh engkau mencelanya, tidak boleh engkau menghinanya, tinggalkan. Barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah. Pengajaran dalam agama terkadang gara-gara anak, antara istri dan suami perang tempur cerai gara-gara anak. Kenapa? Istrinya marah karena anaknya nakal, suami enggak nerima, atau sebaliknya, jadi suaminya yang perang antara istrinya. Di sanalah bermainnya syayatin. Kita harus jaga hubungan yang merupakan sunnatullah. Mesti ada problem, kita jaga hubungan antara kita dan istri kita dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Menjaga hubungan barakallahu fikum, tali hubungan kita sebagai seorang istri dengan Allahu Jalla wa'ala, dan juga seorang suami dengan Allahu Jalla wa'ala. Kalau kedua-duanya taat kepada Allahu Jalla wa'ala, melaksanakan hak Allahu Jalla wa'ala, dan menunaikan hak barakallahu fikum suaminya atau istrinya, insyaAllah problematika yang terjadi akan bisa diselesaikan ketika terjadinya, dan akan bisa direm akan terjadinya rahimani wa rahimakumullah. Yang berat akan bisa menjadi ringan, yang sulit akan bisa menjadi gampang dan mudah, kalau kita memikulnya kedua-duanya bitaqwallahi jalla subhanah, sang istri takwa kepada Allah. Ini tidak. Suami misalkan sibuk dengan Facebook. Istri enggak mau kalah. Main Facebook juga. Hubungan dengan ini, hubungan dengan itu. Barakallahu fi. Kira-kira akan bertahan lama enggak kehidupan suami istri yang berada di dalam dosa dan kemaksiatan? Abadan. Abadan barakallahu fi. Maka kita sebagai seorang suami harus menjadi pemimpin barakallahu fikum yang benar-benar menuju kepada ridhonya Allah Jalla Subhanah. Segala yang berbahaya pada istri engkau, aku mungkin karena HP-nya terlalu baik, bagus, sedikit-dikit HP, sedikit-dikit HP, sampai lupa kepada pendidikan anak engkau, berarti Anda harus mengakhiri, ganti dengan HP yang murah-murahan. HP apa? Apa? Jadul. Berarti dia akan menyia-nyiakan amanat Allahu Jalla wa'ala dan amanat engkau barakallahu fi. Kedua, ingat, jangan jadi menjadikan istri untuk berani berbuat dosa dan kesalahan. Seorang suami barakallahu fi, jangan menjadikan istri berani melakukan dosa barakallahu fikum dan kemaksiatan. Saya mengingatkan melalui majlis ini barakallahu fi kepada seorang istri rahimani wa rahimakumullah untuk wajibnya taat kepada suami selama perintah itu tidak menyelisihi syariat Allah Jalla Subhanahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul walau kuntu amiran ahadan li ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau sekiranya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seseorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besar hak suami rahimani wa rahimakumullah. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, suami engkau itu adalah surgamu dan nerakamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, sekali lagi saya mengingatkan kepada saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah, wallahi telah banyak hancur keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah disebabkan karena alat telekomunikasi yang modern barakallahu fik rahimani wa rahimakumullah, hancur hubungan dia bersama istrinya. Tidak kemudian cinta kepada suaminya lagi karena dia bermain dengan lelaki yang lain melalui alat yang modern tersebut barakallahu fiik. Maka saya mengingatkan, ittaqullah ya ahlas sunnati wal jamaah, bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Keselamatan itu mahal nilainya. Dan kelurusan serta istiqomahan itu adalah berat untuk dipikul dan didapatkan. Maka selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah keluarga dan anak-anakmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fiik. Terkait dengan persoalan, kembali kita terkait dengan persoalan sihir. As-sarfu wal-atafu. Banyak terjadi ilmu sihir pelet. Terjadi di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, belajar ilmu sihir itu adalah kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan pintunya gampang dan mudah. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, belajar ilmu sihir itu adalah bukan sesuatu yang sulit. Wababuhul a'zam, pintu yang besar untuk mendapatkan ilmu sihir, al-kufru billahi, kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menjelaskan kufurnya belajar ilmu sihir, firman Allah Jalla wa ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatum fala takfur, dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Ats-tsamin yang kedelapan. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yang kedelapan adalah membela kaum musyrikin dan menolong mereka untuk memerangi orang-orang Islam. Membela kaum musyrikin dan menolong mereka untuk memerangi orang-orang Islam. Dalil yang menunjukkan dengan demikian adalah firman Allah Jalla wa'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang berpaling kepada mereka dari kalian, sesungguhnya dia termasuk dari mereka. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat zalim. Barakallahu fiik. Ini yang kedelapan. Yang ketujuh tadi, belajar ilmu sihir menyebabkan seseorang itu keluar dari agamanya. Membela orang musyrik, menolong dia untuk memerangi orang-orang Islam, menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, at-tasi'. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'ul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khidr al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salatu wasallam fa huwa kafir. Khusus yang nomor tasi' ini, nomor sembilan ini, pembatal yang kesembilan, bantahan kepada kaum sufiyah ya ikhwan, yang telah membagi ilmu berderajat. Ada ilmu syariat, ada ilmu barakallahu fikum makrifat, ada ilmu tariqat, ada ilmu hakikat. Apabila sudah sampai kepada tingkat ilmu yang paling tinggi di kalangan mereka, sudah tidak terkait lagi dengan hukum syariat. Sholat tamat, tamat sholat barakallahu fi. Kira-kira antum pernah mendengar enggak di apa namanya di Medan ini orang menamatkan sholatnya? Belum pernah kan? Belum kan? Di negeri kita barakallahu fi. Bila sudah sampai, belum sampai kepada hakikat yang paling tinggi, yang sudah tidak ada tabir antara diri Allah Jalla wa'ala dengannya, sudah sampai ke martabat tariqah, ilmu tariqah, sudah membatalkan atau menamatkan sholatnya. Lebih jahat dan lebih jelek lagi para pengikut tariqah ini. Na'udzubillah, malu saya ceritakan kepada antum. Menyerahkan istri-istrinya kepada atasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk mencari barakah, barakallahu fi. Untuk mencari barakah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi, disinilah dia kalimat haddatsani qalbi an rabbi. Tidak terikat dengan syariat, tetapi sudah langsung menimba dari Allah Jalla wa'ala. Hatiku bercerita dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Yang kesembilan ini, arahan bantahannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada mereka barakallahu fikum. Ternyata mereka punya dalil. Dalilnya apa? Bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarnya Khidir dari syariat Musa. Mereka mengatakan Khidir adalah waliyun min awliya illahi waliyun min awliya illahi, keluar dari syariat Nabi Musa. Satu. Kedua, berarti tingkat kewalian itu lebih tinggi daripada tingkat risalah. Buktinya Nabi Musa belajar kepada kepada Khidir, wali min awliya illah. Subhanallah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Sementara Khidir itu ikhtilaf para ulama, apakah dia seorang nabi atau hamba soleh. Pendapat yang rajih, wallahu a'lam, beliau adalah seorang nabi min anbiya'illahi jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah barakallahu fikum seorang nabi rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Nabi Khidir tidak tunduk kepada syariatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Hanya diutus kepada Bani Israel, barakallahu fikum. Sementara Khidir bukan dari umatnya Nabi Musa. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barang siapa yang menganggap boleh keluar dari syariat Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ingat, tadi sudah saya sebutkan, mereka menamatkan solatnya barakallahu fi. Tapi mereka punya dalil. Siapa dari ikhwanuna yang siap membantah dalilnya? Mereka punya dalil, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai keyakinan, dalam penafsiran mereka, sampai keyakinan itu datang pada dirimu. Kalau engkau yakin, Allah yang mencipta. Kalau engkau yakin, Allah yang memberi rezeki, Allah segala-galanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Rabbmu sampai keyakinan datang kepada kalian. Ini ayat yang dipakai oleh mereka. Siapa yang mau membantahnya? Kalau datang sufi kepada kita, menamatkan solatnya, tidak terikat dengan syariat Allah, maaf-maaf, kalau antum membaca tentang perbuatan jahat mereka-mereka yang dikatakan wali di kalangan sufi, malu untuk kita ceritakan. Mendatangi binatang di jalan-jalan. Dibawakan oleh Syekh Rabi Afidahullah Ta'ala dalam risalahnya Hakikatus Sufiyah. Mendatangi binatang-binatang di jalan-jalan. Sang murid tidak boleh bertanya kepada sang guru. Keberadaan murid di depan sang guru adalah bagaikan mayat di hadapan yang memandikannya. Tidak boleh bertanya, kenapa kok Pak Kiai melakukan kotor seperti itu? Tidak ada. Bertanya, kualat. Barakallahu fi. Sehingga diam. Dan itu termasuk daripada kewalian yang syariatnya itu beda dengan syariat kalian. Sekarang siapa yang akan membantah hujahnya? Siapa yang mengatakan saya? Mereka punya dalil loh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dari bagian belakang. Taibhat. Ahsanta. Al-yakin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-maut, kematian. Sembah Rabbmu sampai kematian itu datang menjemputmu. Ini makna ayatnya barakallahu fi. Tapi mereka jadikan untuk membela kejahatan mereka ayat tersebut, kalau sampai kepada ilmu dan keyakinan tertentu, bebas dari ibadah kepada Allah jalla subhanahu. Nahnu di kampung kita, kecil kampungnya, sudah masuk padanya tarekat. ketika diajak, ayo sholat Jumat. Jawabannya singkat, bahwa saya tidak butuh sholat Jumat. Itu Islam agamanya orang yang ilmunya baru sampai syariat. Dalam pelajaran-pelajarannya, karena kita mengalami sehingga saya bisa bercerita barakallahu fik, ilmu agama bagaikan kelapa. Yang paling luar dikupas itu adalah syariat. Dikupas berikutnya adalah makrifat. Barakallahu fik. Setelah mengupas yang kulit, apa namanya, yang kerasnya itu, barakallahu batoknya itu, maka itu adalah ilmu thariqah. Yang putih dalamnya ilmu hakikat. Kalau sudah sampai kepada ilmu yang paling dalam, itulah yang tadi kita sebutkan. Tidak ada tabir lagi antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Dari keyakinan inilah yang kemudian istilah manunggaling kaula gusti sudah menyatu hamba ini dengan Allah Jalla wa'ala. Babi, anjing, tiadalah babi dan anjing kecuali Tuhan kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Al-abdu rabbun wa rabbul abd. Hamba ini adalah Rabb. Rabb itu adalah hamba. Ya laita syi'ri. Kalau begitu, siapa yang dibebankan dengan syariat? Kalau Rabb itu hamba, hamba itu Rabb. Dari mana keyakinan ini? Dari keyakinan kaum sufiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Kalau engkau ingin tahu, ini pendidikan yang ada di sana. Kalau engkau ingin tahu Allah Jalla wa'ala, berkaca pada dirimu. Pada dirimu ada Allah Jalla subhanah. Na'udzubillahi min dhalik barakallahu fikum. Siapa saja yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ke-10 dan terakhir barakallahu fik, dari pembatal-pembatal keislaman, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari belajar agama Allah Jalla subhanah. Dia tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 ini beliau menyebutkan dengan kata-kata al-i'rad. Kalau dia tidak mau belajar agama dan mengamalkan ajaran agama karena jiwa berpaling daripadanya, inilah yang menyebabkan dia kufur kepada Allah Jalla subhanah. Tapi kalau dia tidak belajar karena alasan malas, tidak dikatakan barakallahu fikum dia kufur kepada Allah Jalla subhanah. Ini ucapan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Jalla wa'ala, wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sidan siapa lagi yang paling zalim dari orang yang diingatkan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Penutup yang beliau bawakan barakallahu fikum, setelah menyebutkan yang ke-10, jadi dibedakan antara orang yang berpaling dari belajar dan orang yang tidak belajar karena malas. Kalau seseorang tidak mau belajar agama karena memang ada jiwa berpaling pada dirinya, inilah yang menyebabkan dia kufur dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Qala, beliau kemudian menutupnya, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid. Tidak ada perbedaan pada semua pembatal keislaman ini ayat 10. Bainal hazil wal jaddi wal khaif. Tidak ada perbedaan antara orang yang hazil, ya tadi senda gurau main-main, tidak serius mengucapkan ya kalimat kufur, atau dia mencela, dia bermain-main. Wal jad atau benar sungguh-sungguhan ucapan dia dengan keyakinan. Wal khaif, begitu juga orang yang takut, ya takut, lalu mengucapkan mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takut. Barakallahu fikum. Illal mukrah, kecuali orang itu dalam kondisi dipaksa. Beda seperti kisah barakallahu fikum yang kita sampaikan di depan al-Imam Ahmad, menceritakan kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa barakallahu fikum, lalu dalam penyiksaan itu diperintahkan untuk mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir diperintahkan untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir melakukannya sampai karena menganggap ini besar, kok mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bercerita persoalannya. Kata Nabi, bagaimana hati engkau? Ammar bin Yasir mengatakan, hatiku tenang dan tentram dalam keimanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ulangi lagi menyiksa engkau dan meminta untuk mengucapkan demikian, lakukan. Ini mukrah barakallahu fikum, dipaksa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kalimat ikrah dipaksa ini, terpaksa itu, bagikan karet barakallahu fikum, bisa ditarik. Rahimani wa rahimakumullah. Anda bukan termasuk orang terpaksa kalau masih waham. Waham itu bayangan, oh kalau saya begini nanti hancur ini, terbunuh ini dan seterusnya. Bukan, tidak termasuk dalam kondisi mukrah kalau masih waham, belum nyata-nyata barakallahu fikum terjadinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang sering barakallahu fikum ya akhi, kita itu dipaksa di Indonesia untuk apa? Untuk nyoblos. Ya, wallahu a'lam. Kalau antum ada di sini, kalau di daerah Lombok, pengikut Atba Yazid Jawas, ketika barakallahu fikum masa kampanye politik, mereka rame-rame menyuarakan boleh untuk nyoblos. Ada di Medan enggak? Min haula. Dari mereka loh maksud saya, dari pengikutnya Yazid Jawas, ada enggak yang mengajak nyoblos? Hah? Yang dicoblos PKS. Ada enggak di sini? Hah? Oke. Okay. Enggak ada. Subhanallah ya akhwat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga antara dai muda dan tua mereka ia begini. Tua yang saya maksudkan Yazid Jawas dan selainnya, yang muda-muda ini gelar-gelar Doktor Firanda dan yang semisalnya, membolehkan nyoblos barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, berlomba-lomba barakallahu fi. Ketika pemilihan juga mendukung salah satu kandidat, kelihatan semakin parah perjalanan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum, negeri Lombok itu kalau kedatangan da'i-da'i Ihya'ut Turat lari ke arah sana, karena pengikut terbesar Jum'iyah Ihya'ut Turat dan bantuannya ada di negeri kita NTB. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di daerah Lombok. Barakallahu fikum. Nasallallahu salamatal afiyah. Tayyib, Kita langsungkan ya ikhwan. Jadi memakai kata-kata ikrah terpaksa itu barakallahu fikum bagikan karet rahimani. Sedikit-dikit terpaksa. Sedikit-dikit terpaksa. Sekarang as'alukum billah barakallahu fik. Dalam konteks terpaksa. Muhammad al-Imam menandatangani al-wasiqah perjanjian. Termasuk dalam terpaksa atau tidak? Ya jamaah. Hah? Kondisinya mendapat teroran ancaman katanya. Kalau tidak akan hancur darahnya muslimin tumbang. Berikut agama ini diinjak-injak oleh mereka. Subhanallah. Subhanallah barakallahu fiik. Itu waham. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, apa alasannya? Dia sendiri mengatakan bukan. Saya tidak terpaksa. Barakallahu fi. Eh na'am. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Semua 10 poin ini sesuatu yang paling besar bahayanya. Perkara yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Dan yang paling banyak terjadinya. 10 perkara yang disebutkan oleh beliau barakallahu fikum. Perhatikan nasihat beliau baik-baik. Sebelum beliau menutup barakallahu fikum. Nasihat beliau pertama. Ayyuha fayambagi lil muslim ayyahdharaha. Wajib seharusnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya. Wa yakhafu minha wa yakhafa minha ala nafsihi. Dan wajib dia punya rasa takut menimpa dirinya barakallahu fikum. Ini nasihat buat kita semuanya. Agar terus berjaga-jaga pada dirinya barakallahu fikum. Memasang kata para ulama al-hadarul hadarul hadaru. Memasang kehati-hatian. Ketika Anda melangkah. Seperti Anda melangkah kata Syekh Muhammad hafizahullahu ta'ala. Ketika Anda melangkah pada jalan yang sana sini ada beling dan duri-duri. Kira-kira apa sikap Anda? Apa sikap Anda? Tidak ada jalan. Kecuali jalan ini penuh dengan beling-beling, duri-duri barakallahu fik. Apa yang engkau akan lakukan? Hah? La syakka wa la ray. Anda akan berhati-hati melangkah. Cari jalan keselamatan. Anda dengan sabar melangkah mencari jalan keselamatan. Berjalan ada ujian, cari jalan keselamatan. Maka inilah dia rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari sebab-sebab murkanya dan dari azab yang pedih. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Beliau menutup barakallahu fikum. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah kita barakallahu fikum bisa menyelesaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an pelajaran Nawaqidul Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum barakallahu fikum saya akhiri majlis ini, saya nasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pesan Allahu Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka, kata Allahu Jalla Subhanahu. Pesan dari Allahu Jalla wa Ala di dalam hidup kita ini, sebuah amanat yang kita harus lakukan. Wahai sang suami dan wahai sang amanat besar di dalam hidup dari Allahu Jalla wa Ala untuk melindungi diri kita dan juga anak-anak kita, barakallahu fikum. Satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa kita sebagai pemimpin atau kedua orang tua kita berfikir yang jauh untuk masa depan anak kita, barakallahu fikum. Apa yang kita tulis dalam sejarah hidup kita ini akan menjadi pegangan di belakang hari anak keturunan kita, rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau istiqamah melaksanakan pesan-pesan Allahu Jalla wa Ala, maka akan istiqamah pula anak keturunan engkau di belakang. Tetapi bila engkau tidak istiqamah untuk melaksanakan pesan-pesan Allah, mencari jalan-jalan keselamatan, jangan bermimpi anak engkau di belakang hari anak keturunan engkau akan menjadi istiqamah, barakallahu fi. Berarti kita harus memulai sejarah kita yang akan datang, yang dilangsungkan oleh anak keturunan kita, barakallahu fi, sejarah kekokohan, ketabahan, kesabaran, berjalan di atas manhaj yang hak ini, berjalan barakallahu fikum bersama ulama'nya, menghormati kebenaran, menghormati manhaj ini, menghormati ulama'nya, barakallahu fi, insyaallah akan berbarokah pada anak keturunan kita di belakang, karena anak itu akan bisa memetik kebaikan dari kesolehan bapaknya, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala yakul tentang peristiwa Nabi Musa dan Khidir, wa kana abuhuma salihah. Anak ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allahu Jalla wa Ala karena kedua orang tuanya yang soleh. Maka oleh karena itu, mari kita sebagai kedua orang tua mewujudkan yang terbaik buat diri kita untuk memberikan yang terbaik buat generasi kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan barakallahu fikum daurat ini. Sekali lagi semoga saya yang pertama kali mengambil manfaatnya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah ahlus sunnati wal jamaah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.